Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini tanggal 23 Dzulhijjah 1440 Hijriah, hari Sabtu pagi, atau tanggal 24 Agustus 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab As-Sarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, yang diberikan syarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Kita sampai pada halaman 9. Itu ad-darsul awalu suratul fatihati wa qisaru sur. Kajian yang pertama adalah tentang suratul fatihah, dan ini termasuk surat pendek. Qala syekh rahimahullah, syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, ad-darsul awal suratul fatihati wa qisaru suri. Suratul Fatihati wa ma amkana min kisari suwari min surati zilzalah ila surati nas wa talqinan wa tashihan liqiraati wa tahfidhan wa syarhan lima yajibu fahmuhu. Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, ad-dars al-awwal, kajian yang pertama tentang surat Al-Fatihah wa qisarus suwar, dan surat-surat pendek. Nah, suratul Fatihah, surat Fatihah, wa ma amkana min qisarus suwar, dan apa saja yang termasuk surat-surat pendek, yaitu dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, itu disebut qisarus suwar. Talqinan, ya, diucapkan, watashihan lil qiraati, diperbaiki perbaikan dalam bacaannya, watahfidhan dihafal, wasyarhan dan penjelasan, lima yajibu fahmu, dengan apa yang wajib difahami dari Al-Fatihah, dari surat-surat pendek. Syarhu, penjelasan. Hadha huwa ad-darsul awal min ad-durusil muhimmati li'amatil ummati. Ini adalah kajian yang pertama dari kitab ad-durus muhimmah, kajian-kajian yang penting, li'amatil ummah, untuk keseluruhan umat, umat Islam maksudnya. Wa huwa fi ta'limihim surat al-fatihati wa qisaris suwari. Dan di sini, ini adalah pembelajaran kepada umat tentang surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Wa yaqtarihu asy-syaikhu rahimahullah an yakuna at-ta'limu li qisari suwari min surati az-zalzalah ila surati an-nas. Dan syekh mempunyai pemikiran, gagasan beliau, yaitu untuk mengajarkan surat-surat pendek yang dimulai dari surat Zalzalah sampai surat An-Nas. Itu namanya Kisaru Suwari. Ingat-ingat ini. Kisar As-Suwari. Wa anna hadzal qadra kafin li awami li yu'addu biha salatahum. Ini adalah kadar yang mencukupi bagi kebanyakan orang umat Islam secara seluruhnya untuk agar mereka liyu'addu, untuk bisa melaksanakan dengan bacaan tersebut salatahum, salatnya mereka. Faradaha wa naflaha, salat yang wajib maupun salat yang sunnah. Bima fi dalika qiyamul lail, dengan bacaan itu juga untuk menegakkan qiyamul lail, surat lail. Hatta law karrara suratal wahidata muqtasiran 'alaiha fi qiyamihi min al-lail, bahkan seandainya karrara surata, seorang itu mengulang-ulang satu surat, as-surata al-wahidata, satu surat, muktasiran, sebagai bentuk apa yang bisa diringkas, alaiha, dari surat-surat yang pendek tersebut, fi qiyamihi minal lail, dari solat malamnya. Fa'an Qatadah bin Nu'man, dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu qala, inna rajulan qama fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u min as-sahari kul huwallahu ahad la yazidu 'alayha, falamma asbahna ata rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fadaqra dhalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqallaha, faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal qur'an. Di sini antum lihat penjelasan. Sebentar, ini lebih enak untuk dipakai di ya. Nah, untuk bisa lihat di sini. Dari Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an, dia berkata, inna rajulan qama fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia menegakkan salat berdiri, ya, pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u min sahari, dia membaca terus menerus, minas sahari, dari semenjak pagi, qul huwallahu ahad, membacanya terus-menerus apa? Qul huwallahu ahad. La yazidu 'alaiha, dia tidak menambah dari surat Qul huwallahu ahad. Falamma asbahna, dan ketika pada pagi hari, jadi ini dibacanya apa? Ketika sahur. Artinya untuk qiyamul lail. Maksudnya dibaca terus Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Tidak menambah lagi. Cuma itu saja. Kemudian orang tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalikalah, orang tadi ya menceritakan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakaanna ar-rajula yataqallaha, seolah-olah laki-laki tadi itu sudah otomatis mengucapkan qul huwallahu ahad tadi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, tangan Allah Azza wa Jal, innaha, sesungguhnya dia surat qul huwallahu ahad tadi, la ta'dilu thulutsal Quran, benar-benar sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Ada ulama yang menjelaskan tentang sepertiga itu adalah karena sepertiga kaitannya dengan tauhid, sepertiga dengan ahkam, sepertiga lagi dengan kisos. Jadi bagian dari Al-Quran dibagi tiga secara umum, yaitu tauhid, tentang tauhid. Yang kedua tentang ahkam, berbagai macam hukum. Yang ketiga kisos, kisah-kisah. Ya. Qasasul anbiya, qasasul anbiya. Ya, kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang-orang soleh. Nah, paham sampai di sini? Maksud sepertiga? Nah. Jadi bukan kemudian orang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali sebanding dengan Al-Qur'an. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Wa mimma yasta'nisu bihi liikhtiyari syekh al-bad'a min zalzalah ma rawahu Nasa'i fil Kubra min hadits Abdullah bin Amr bin As qala ata rajulun Rasulullah SAW alaihi wasallam fa qala iqri'ni ya Rasulullah. Nah, ini di dalam ini ada tambahan yang tidak ada di apa? Ini cetakan yang muktamadnya, yang standarnya. Ini cetakan, ya, cetakannya ini sepertinya ini dari Riyadh, Fihris Maktabah Al-Malik Fahad Antonia. Ya, tapi di sini ada beda. Tidak disebutkan hadisnya. Tadi ada hadisnya. Ya. Tentang mimma yastanisu. Itu tidak ada. Anjib. Ini enggak ada. Ajib kan? Di sini ada, di PDF ada, di sini tidak ada. Ajib. Bisa jadi. Bisa jadi, sangat bisa jadi. Ini enggak ada. Ajib. Makanya anak biasanya kalau ngajar Ana senang untuk bisa mendapatkan lebih dari satu nuskhah, untuk bisa melihat mana yang lebih lengkap, mana yang salah, dan kalau bisa saling melengkapi. Ya. Ya. Aiyah, itu tidak disebutkan secara spesifik suratnya. Itu istiqra saja, bagian dari meringkasnya para ulama membagi Al-Quran secara globalnya itu ada tiga tersebut. Tapi tidak ada yang menyebutkan bahwa surat tertentu itu milik untuk bagian tertentu, itu tidak ada. Walaupun kisah yang paling banyak di Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa, itu paling panjang. Dan kisah-kisah nabi-nabi yang lain itu ada. Nah, di sini ya, artinya di situ untuk sepertiga hukum saja surat apa, sepertiga yang kisah surat apa, tidak ada penjelasannya. Yang jelas di sini adalah penafsiran dari sebagian ulama tentang maksud dari sulusul Quran sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Walaisa yata'alaq bil fadha'il, ini tidak ada hubungannya dengan keutamaan. Kalau keutamaan membaca tiga kali, berarti antum sudah sama dengan baca khatam satu Al-Quran. Nah, ini yang sering disalahkaprahkan. Ayo. Ya. Itulah yang terjadi. Ya. Ya. Makanya di sini penjelasan wa mimma yastanisu bihi li ikhtiyari Syekh Al-Bad'a min az-zalzalah marah Nasa'i fil Kubra, dan apa yang menjadi patokan kenapa Syekh memilih untuk memulainya dari zalzalah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra. Ya, Sunan Al-Kubra nomor hadis 5973 atau diriwayatkan Abu Dawud nomor 1399, ini tidak ada. Ajib kan? Ajib. Kayaknya kalau yang cetakan Mesir itu kompilasinya jos. Ya. Kompilasinya jos. Karena apa? Ada nilai marketingnya. Itu min hadis Abdullah bin Amr bin As, dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala atau rajulun, ya, Rasulullah SAW, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqal, kemudian dia berkata, itu disebutkan bukan ikri'ni tapi ikra'ni. Ikra'ni ya Rasulullah, bacalah untukku wahai Rasulullah. Faqala ikra' salasan min dawati alif lam ra, bacalah tiga kali min dawati alif lam ra, yaitu dari surat-surat yang ada awalnya alif lam ra. Faqala, ya, kaburat sini, umurku sudah tua, washtadda qalbi, dan hatiku itu juga ishtadda, artinya apa? Gemetar, getar. Jadi tidak ada keberanian untuk, ya, mengatakan seperti itu. Wa ghildul lisani, ya, atau di sini ghaladul lisan. Ghalad itu kaku. Ya. Lisannya itu kaku. Qala faqra salatan min dawati hamim. Maka bacalah tiga kali dari surat yang ada hamimnya. Faqala mislu maqalatahu. Faqala mislu maqalatihi. Dan orang tersebut mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Faqala ar-rajulu, orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, iqra'ni suratan jami'atan, wahai Rasulullah, bacalah bagiku satu surat yang menyeluruh. faqra'hu Nabi SAW, aqra'ahu Nabi SAW, kemudian Nabi SAW membacakan kepadanya, kepada laki-laki tadi, idza zulzilatil ardu, ya ini di surat az-zalzalah, hatta furidha minha, sampai kemudian diwajibkan ya dari tadi surat tadi. Faqala ar-rajulu, orang tadi mengatakan, walladhi ba'athaka bilhaq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la azidu 'alaiha abadan, aku tidak akan menambah lagi ya atasnya selama-lamanya. Tsumma adbara ar-rajul, kemudian orang tadi pun menyingkir pulang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha ruwaijilah, ya telah beruntung orang-orang yang tadi ruwaijilah. Ruwaijil itu adalah marotain, dua kali. Ruwaijil itu dari orang kecil, ya jadi ruwaijil itu dari tasghir dari rajul, ruwaijil, ya dua kali. Fa'idha iktafal ami bihifzil zalzalah, dan kalau ya orang umum itu mencukupkan dengan menghafal zalzalah, surat zalzalah sampai annas, au iktasara ala ba'diha, atau meringkas dari sebagian dari surat-surat tersebut, fa'innahu yakfihi, maka itu telah mencukupinya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda ya bi sya'ni hadzal rajul alladhi azama 'ala al-iqtisari 'ala al-zalzalah wahdaha aflih, faman hafidhaha أو زاد عليها بعد القصار الصور فهو من المفلحين إن شاء الله. Ya. Apabila manusia umum, manusia awam, kebanyakan manusia itu mencukupkan untuk menghafal dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, atau iktasar ala ba'diha, atau meringkas dari yang sebagiannya, fa innahu yakfihi, maka itu telah mencukupinya. Karena Nabi SAW bersabda, bisa ni hadar rajul, dengan kondisi ya tentang kondisi orang tersebut, alladhi azama alal iktisari alal zalzalah wahdaha, yang dia itu berkemauan keras untuk meringkas surat al-zalzalah satu saja, yaitu dengan mengatakan afleh, beruntunglah. Faman hafidhaha aw zada 'alaiha ba'da al-qisari suwar. Ya. Dan barang siapa yang telah menghafalnya atau ingin menambah dari Al-Qur'an, itu ba'da al-qisari suwar. Ini adalah sebagian dari surat-surat pendek. Fa huwa minal muflihin insyaallah. Maka dia itu termasuk orang-orang yang beruntung, muflihin. Wa hadhihi al-manhajiyati fi at-ta'limi wa ya tashajju wa tusajju katsiran min al-awami 'ala at-ta'allumi wal-hifdhi wa 'indama yuqalu lahu innal qadra alladhi tahtaju ilayhi huwa hadha ya alladhi tahtaju ilayhi huwa hadha al-qadr ya wa hadzal qadr min as-suwari min az-zalzalati ila an-nasi fayash'uru anna al-qadra alladhi yahtajuhu li iqamati ibadatihi huwa hadzal qadr yasir ya panjang. Fata'adhimu inayatahu bihadis suwari wa min haythu al-hifdhu wa min haitsu al-fahmu li ma'aniha hatta takuna tilawatahu li hadhihi suwari an fahmi li ma'aniha wa dirayatin bi madluliha wa li hadha law annahu khussisa fi al-masajid halqan li awami al-muslimina yuktasaru fiha ala hadhihi suwari wa man akmalaha yuqalu lahu akmalta ma tahtaju ilayhi wa idha aradta ziyadata iltahik bil halaqati allati yuhfadu fiha al-Qur'anul kamilan rubama atqana ba'duhum fi shahrin wa rubama fi shahraini bihasbi maqdiratihi wa hafidatihi fahadihi al-manhajiyatu muhimmatun bihaythu yastash'iru al-ami fi julusihi أن القدر المطلوب منه ليس قدرا كبيرا وإنما هي صور قليلة يتمكن بإذن الله من إتقانها في وقت يسير. Ya, ini mau diteruskan atau berhenti besok? Ini paragraf ini ana pending, ya. Ini kita mulai lagi besok dari faida iktafal ami, ya. Dari situ kita besok mulai lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.